Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata fadilah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermajlis ilmu, untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kebiasaan salaf dalam rangka mengikuti para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan rahmat, hidayah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu untuk beramal soleh yang bisa kita kerjakan setiap harinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Seandainya bukan karena rahmat Allah, seandainya bukan karena keutamaan dari Allah, fadilah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Merugi dikarenakan tidak beriman. Merugi dikarenakan tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait peristiwa penggalian parit Khandaq, Ada seorang sahabat yang melantunkan sebuah syair yang kemudian hal ini disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat tersebut menyatakan, "Wallahi laulallahu mahtadaina wa tasaddaqna wa la sallaina." Demi Allah, kalau bukan semata-mata karena karunia Allah, mahtadaina, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Watasaddaqna, kita tidak bisa bersedekah. Wala sallaina, dan kita tidak bisa sholat. Ini menunjukkan barakah fikum, hidayah, taufik, keimanan, ini semata-mata pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah pilih dan Allah kehendaki. Keislaman dan keimanan seorang hamba itu bukan warisan orang tua atau nenek moyang kita, tetapi itu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya belum tentu apabila ada orang tua yang muslim, soleh atau solehah, maka anaknya menjadi muslim yang taat, soleh atau solehah, belum tentu. Karena hidayah, taufik dan keimanan itu semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena keimanan merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diantara ciri-ciri orang yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara yang ghaib. Barakabikum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib, kemudian mereka menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir, tafsir Muyassar, sebagai kelanjutan pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Disebutkan dalam tafsir, wa humul ladzina yusaddiquna bil ghaib alladzi la tudrikuhu hawasuhum atau hawasuhum wala uquluhum wahdaha. Orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang membenarkan perkara yang ghaib, yang mana perkara yang ghaib itu tidak bisa dicakupi oleh panca indera dan akal-akal mereka semata. Namanya perkara ghaib itu tidak bisa diliputi, dicakupi, dilihat oleh panca indera atau akal-akal semata. Maka barakallahu fikum, di antara ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada perkara yang ghaib. Barakallahu fikum. Para ulama memberikan definisi apa itu perkara ghaib. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau memberikan definisi perkara ghaib adalah, perkara yang ghaib, definisi ghaib adalah ma ghaba 'anil nas, minal umuril madiyah wal mustaqbalah wa ma la yarawnahu. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Perkara yang gaib adalah apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dari perkara-perkara yang telah perkara-perkara yang akan datang dan perkara-perkara yang telah lewat, telah lalu, telah lampau, atau pada perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Jadi perkara gaib maknanya adalah ma ghaba 'anil nas minal umuril mustaqbalah wal madiyah wa ma la yarawnahu. Sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia dari perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lewat, telah lampau, telah terjadi, atau perkara yang tidak bisa dilihat oleh kepala, oleh mata kepala manusia. Barakallahu. Di antara contoh al-umurul mustaqbalah, perkara-perkara yang akan datang yang merupakan perkara gaib adalah kapan terjadinya hari kiamat. Kalau harinya sudah jelas, hari Jumat. Akan tetapi tanggal berapa, ini yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Oleh karena itu dulu ya, tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 99 ya, maka itu adalah dusta. Kemudian termasuk perkara gaib yang akan datang adalah kapan hujan turun lagi. Adapun perakiraan cuaca itu bukan dinyatakan sebagai mengetahui perkara gaib, itu hanya praduga. Kadang benar, kadang tidak. Kadang tepat, kadang meleset, maka itu tidak dianggap sebagai mengetahui perkara gaib. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Kalau diperiksa di USG barakafikum, oh ini bayinya laki-laki, oh ini perempuan, maka sebenarnya itu bukan dianggap mengetahui perkara gaib. Itu seperti orang itu ya mengintip. Itu pun kadang jelas benar, kadang salah. Dan dia tidak tahu perkembangan anaknya ini. Dari semenjak dia adalah nutfah, air mani, kemudian barakafikum menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, tidak ada yang mengetahui perubahan itu semua. Kemudian hidungnya bagaimana? Bentuk kepalanya lonjong atau bulat? Barakafikum. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara gaib yang ada dalam rahim adalah dia tidak tahu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk calon bayi tersebut. Barakafikum. Kapan meninggalnya? Seberapa banyak rezekinya? Kelak dia akan menjadi orang yang sa'idun, yang bahagia, atau syaqiyun, atau sengsara, tidak tahu. Termasuk perkara gaib yang akan datang adalah orang tidak tahu apa yang akan diusahakan esok hari. Kita sekarang sedang taklim, besok tidak tahu sedang apa. Sedang di dalam kuburan, atau sedang bekerja, atau sedang tidak dapat pekerjaan, kita tidak tahu. Demikian pula barakafikum, seorang tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Walaupun kelahiran Tuban, belum tentu di Tuban. Siapa tahu ketika safar dia meninggal, Siapa tahu belum sampai di Tuban, dia sudah meninggal. Atau dia di Tuban namun dalam keadaan bagaimana? Ini semua berkafikum Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-34. Surat Luqman ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, kapan kiamat terjadi. Kalau harinya Jumat itu sahih dalam hadis, tetapi Jumat keberapa, tanggal keberapa tidak ada yang tahu. Dan dia hanya Allah saja yang mengetahui kapan hujan turun. Terkadang awan mendung, semua menduga pasti hujan karena disertai dengan angin yang kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Ternyata tidak hujan dan ini sering terjadi di Yaman. Gelap, pekat. Para santri menduga sepertinya mau hujan ini. Jemuran-jemuran barakafikum sudah diambil. Ternyata tidak hujan. Barakallahu. Tidak ada yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan hanya Allah saja yang tahu karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok hari. Dan tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui perkara yang nampak dan perkara yang tersamarkan, tersembunyi. Termasuk perkara gaib barakafikum yang akan terjadi mustakbalah adalah kejadian-kejadian yang mendekati hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun kita sendiri tahu, itu dikarenakan berita dari Nabi, dan Nabi mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus beriman pada perkara gaib, kejadian-kejadian yang akan datang yang harus diimani, di antaranya kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Karena itu merupakan pokok-pokok keimanan yang harus diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk perkara gaib adalah perkara yang telah lampau kejadiannya. Seperti kisah-kisah para nabi, Nabi Adam, bagaimana kisahnya sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah Nabi Adam, Nabi Nuh. Ada yang menyatakan sebelumnya Nabi Nuh adalah Nabi Idris. Terus. Demikian pula kisah-kisah orang soleh sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kisah orang yang soleh sekaligus raja seperti Dzulqarnain. Kemudian Talut. Kemudian kisah-kisah orang soleh seperti Ashabul Kahfi. Para pemuda yang terjebak di dalam gua. Bagaimana kisah mereka? Maka ini barakafikum perkara yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi termasuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengetahui karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara gaib adalah wa ma la yarawnahu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala seseorang. Maka itu dianggap gaib. Barakallahu. Seperti disebutkan adanya para malaikat. Para malaikat benar adanya, tidak bisa dilihat oleh mata kepala kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan, sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Demikian pula beriman dengan adanya jannah wan nar, surga dan neraka. Termasuk perkara gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang wajib kita imani adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita puji. Maka di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Maka kita juga percaya, beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, surga dan nerakanya yang tidak bisa kita lihat. Barakallahu. Maka pada penjelasan ini menunjukkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'aml ayat ke-65. An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakanlah wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik orang-orang yang ada di bumi maupun yang penduduk langitnya, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui. Adapun dukun, arroh, orang-orang yang tidak normal, kemudian sahir, tukang sihir, mereka tidak mengetahui perkara gaib. Mereka tahu dikarenakan berkafikum kejadiannya telah lewat, dan itu pun dengan bantuan jin. Tahu di mana barang hilang karena bantuan jin. Jin mencari tahu di mana barang hilang tersebut. Dan seringnya berkafikum tidak tepat dikarenakan jinnya juga goblok, tidak mengerti perkara gaib. Berkafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-59 yang menunjukkan hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara gaib tersebut kecuali hanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah maha tahu apa yang terjadi, semua aktivitas, semua kejadian yang ada di darat maupun di lautan. Wa ma taskutu min waraqah illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah dedaunan gugur dari pohonnya kecuali Allah mengetahui berapa jumlahnya. Dan tidaklah ada biji, batu, debu yang jatuh di kegelapan bumi, baik itu yang basah maupun yang keringnya, kecuali semuanya telah tertulis di kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfudz. Di antara bentuk kehebatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perkara gaib, barakahikum, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atau Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan seberapa jauh, dan ini pun hanya sebagian, sedikit saja dari apa yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diketahuinya. Di antara contoh dari ilmu gaib yang Allah ketahui, barakallahu fikum, Allah mengetahui perkara gaib zulmatut tin al-munghamisah fihi. Misalkan ada biji yang jatuh ke dalam tanah, yang tanah tersebut tertutupi, yang itu berada di dalam dasar laut. Ketika itu bertumpuk kegelapan demi kegelapan, kegelapan tanah yang menutupi biji tersebut. Yang kedua adalah zulmatul ma' fil bahri, kegelapan kedalaman air laut itu sendiri. Air laut semakin dalam semakin tidak bisa dilihat dari permukaan laut. Kegelapan yang ketiga, zulmatul lail, kegelapan malam itu sendiri. Yang keempat adalah zulmatul sahab al-mutarakim, gelapnya awan yang bertumpuk-tumpuk, apalagi ketika itu malam. Dan yang terakhir adalah zulmatul matar an-nazil, kegelapan hujan yang turun. Kita saja kalau naik motor di malam hari, walaupun itu di kota, banyak lampu, hujan deras, barakallahu fikum, pandangan ya terhalang. Itu saja barakallahu fikum masih ada lampu. Lalu bagaimana ada biji tertutupi lumpur yang ada di dasar laut? Kegelapan pertama. Kemudian kegelapan kedua adalah kedalaman air laut. Kegelapan ketiga adalah gelapnya malam itu sendiri. Kegelapan yang ketiga adalah gelapnya awan yang bertumpuk-tumpuk ditambahi hujan yang deras. Allah yang ada di atas langit ketujuh mengetahui di mana biji itu berada. Oleh karena itu Allah menyatakan wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah ada sebutir biji saja yang tertutupi atau tenggelam di bumi, baik itu yang kering maupun yang basahnya, melainkan telah Allah tulis, Allah ketahui di lauhul mahfud, di catatan lauhul mahfud, barakallahu fikum. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau Allah Maha tahu perkara yang remeh seperti ini, yang gelap saja Allah tahu, apalagi gerak-gerik kita. Yang kita ini tidak tinggal di dasar laut, tapi barakallahu fikum di permukaan bumi. Bahkan tidak di permukaan bumi, di awang-awang naik pesawat. Barakallahu fikum. Maka ini amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik kita. Oleh karena itu, kita beriman kepada perkara yang gaib, di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengerti, mengetahui gerak-gerik kita, yang salat sang selalu akan Allah Subhanahu wa taala tulis semenjak kita adalah menjadi orang yang balig. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib. Adapun para nabi dan para rasul, mereka mengetahui perkara yang gaib. Kisah-kisah para nabi, mengetahui tanda-tanda hari kiamat apa saja, kejadian-kejadian mendekati hari kiamat apa saja, itu semuanya semata-mata dari Allah sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin ayat ke-26 dan 27. Al-Jin 26 dan 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yuthiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada." Alimul ghaib. Hanya Dia Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Allah tidak pernah memperlihatkan perkara yang ghaib kepada seorang pun illa kecuali manirtada mir rasulin, kepada rasulnya. Ya. Pada orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasulnya, utusannya. Maka selain rasul, selain nabi, tidak Allah beritahu. Maka sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjagaan dari kalangan malaikatnya di muka, dari depan dan dari belakang, untuk senantiasa mencatat perbuatan manusia, untuk senantiasa melaporkan gerak-gerik manusia yang sebenarnya, walaupun tanpa ada pembantu-pembantu dari kalangan malaikat, Allah Maha tahu dan Maha mampu untuk menampakkan apa yang kita lakukan selama ini. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya di dalam tafsir disebutkan li'annahu la yu'rafu illa biwahyillahi ila rusulihi mithlul iman bil malaikati wal jannati wan nar wa ghairi dzalik mimma akhbarallahu bihi aw akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara gaib tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencakupinya, baik itu panca indera mereka atau akal-akal mereka semata. Karena tidak ada, karena perkara gaib tidaklah diketahui melainkan dengan jalur wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Seperti keimanan kepada para malaikat. Malaikat Jibril memiliki sifat, di antaranya barakakum memiliki 600 sayap yang diberi tugas yang amat agung, yang amat berat, yang tidak bisa ditanggung oleh malaikat yang lainnya, yakni menyampaikan wahyu dengan cara tidak salah sasaran. Barakakum. Demikian pula beriman kepada al-jannah wa nar, surga dan neraka. Dan selain itu semua dari apa-apa yang Allah kabarkan atau yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus beriman dengan itu semua. Barakallahu. Kemudian dalam tafsir disebutkan wal iman, dan iman maknanya adalah kalimatun jami'atun lil iqrari billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan maknanya adalah kalimat yang mencakup untuk sebuah pengakuan adanya Allah, adanya para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta ketentuan Allah yang baik maupun yang jeleknya. Ketentuan Allah itu sebenarnya semuanya baik, akan tetapi disebutkan khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang jeleknya, ini dari sudut pandang penilaian manusia. Menurut manusia musibah itu jelek, namun menurut Allah di balik musibah itu ada hikmah yang bagus. Kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Atau sebagai ampunan atas dosa-dosanya, atau pelebur dosa-dosanya, atau dalam rangka untuk menguji keimanannya, atau dalam rangka untuk menaikkan derajatnya. Dan di antara definisi keimanan yang selanjutnya, wa tasdiqul iqrari bil qauli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dan di samping itu, dia membenarkan pengakuan dia. Dia mengakui Allah ada, para malaikat ada, kitab-kitabnya benar, para rasulnya ada, hari akhir benar, takdir yang baik dan buruk itu benar adanya. Dia mengakui. Tetapi keimanan tidak hanya cukup pengakuan. Dia harus tasdiq, membenarkan pengakuan tersebut bil qauli, dengan ucapan dia, dengan syahadatnya, dengan zikir dia, dengan doa dia. Wal amali bil qalbi wal lisan wal jawarih, dan dengan amalan dalam hati diyakini kebenarannya, dan lisan dengan lisannya, dan dengan jawarih dengan anggota badan. Kalau dia beriman Allah ada, ya harus sholat. Kalau dia tidak sholat tapi dia mengimani hanya saja barakafikum semata-mata mengakui Allah ada tapi tidak mau sholat, maka tidak dianggap orang beriman, batal keimanannya dan keislamannya. Karena syarat keimanan itu, di samping dia mengakui dalam hatinya, harus barakafikum direalisasikan dengan lisan dan anggota badannya. Dia harus sholat, harus haji ketika mampu, harus zakat dan lain-lain barakakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, di balik perkara gaib ini ternyata ada perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Yakni wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Disebutkan dalam tafsir, wa hum ma'a tasdiqihim bil ghaib yuhafizuna ala ada'is shalah fi mawaqitiha ada'an sahihan fauqa ma syara'a Allahu li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka di balik pembenaran mereka terhadap perkara yang gaib, di samping pembenaran mereka terhadap perkara yang gaib kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, surga dan neraka, kejadian yang akan datang, yang telah lampau, perkara yang tidak bisa dilihat, di balik itu semua adalah dia selalu menjaga supaya senantiasa menunaikan sholat pada waktu-waktunya dengan penunaian yang sebenar-benarnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita harus tahu bahwasanya sholat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada seorang hamba dari amalannya pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua amalannya baik. Sholatnya jelek, semuanya akan jelek. Karena memang sholat memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba. Barakatuhu. Kalau dia beriman kepada perkara yang gaib, dia akan senantiasa menjaga waktu-waktu sholat tidak molor. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-103. An-Nisa 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kita tidak berbicara terkait orang yang tidak beriman, tapi kita berbicara terkait kita sendiri yang mengaku beriman. Sudah tepat tidak pada waktunya? Para ulama bersepakat apabila ada orang menyengaja sholat di luar waktunya, sholatnya tidak sah. Tidak sah, tidak diterima. Kenapa demikian? Karena dia melakukan kebid'ahan. Loh kok bid'ah? Iya. Sholat tidak pada waktunya, itu bid'ah. Sementara dia menyengaja. Beda dengan tidak sengaja karena tertidur, karena lupa, atau karena safar, atau keadaan tertentu yang ada udzur. Maka itu tidak mengapa. Kalau dia menyengaja, asar dia sholat dalam keadaan azan maghrib, atau waktu asar sudah habis, azan sudah, maghrib sudah harus dikumandangkan, dia sholat. Tidak diterima sholatnya kalau dia menyengaja demikian. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah sholat pada waktunya. Adapun dia mengulur, tidak berjamaah, dengan sengaja berkafikum, masih diterima sholatnya. Tapi dia berdosa. Apabila dia adalah laki-laki yang tidak memiliki udzur berkafikum untuk tidak sholat berjamaah, namun dia tidak berjamaah, dia sholat di rumah, maka dia tetap sah sholatnya namun berdosa. Tapi kalau dia sholat di luar waktunya, menyengaja, maka tidak diterima sholatnya. Adapun taubat, maka bisa diterima taubatnya. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan kebiasaan orang-orang munafik. Yajlis yarqubus samsa. Dia duduk-duduk saja, kata Nabi. Yarqubus samsa. Menunggu matahari. Hatta baina kornai syaiton. Sampai mendekati dua tanduk syaiton. Yakni dari matahari yang ada itu tenggelam. Tenggelam baru dia sholat. Terkadang hampir tenggelam dia sholat. Qoma fanakoroha arba'an. Wala yadkurunallaha fiha illa qalila. Dia sholat cepat sekali, seperti ayam mematuk makanannya. Dan dalam sholatnya tersebut dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Orang yang beriman kepada perkara gaib, di samping dia sholat pada waktunya, dia menunaikan sholat dengan cara yang sebenar-benarnya. Syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat sholat telah lewat. Ya, barakafikum. Niat jelas. Ada orang sholat duhur, niatnya sholat maghrib atau sholat asar, tidak diterima. Kemudian harus bersuci, suci dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian suci pada badan, pakaian, dan tempatnya, buk'ahnya, tempat sholatnya. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian tepat pada waktunya. Kemudian menutup aurat. Itu diantara syarat-syarat sahnya sholat. Barakatuh. Adapun sutroh, itu adalah kewajiban. Ya, tapi bukan kewajiban terkait sholatnya, tapi sebelum sholat. Tanpa sutroh tetap sah, tapi dia berdosa. Barakatuh. Kemudian dia menjalankan, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Ini bagi mereka-mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Barakakum. Dalam tafsir disebutkan fauqa ma syara Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya sesuai apa yang telah Allah syariatkan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Barakallahu'alaikum. Maka jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurang-kurangi. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, di balik perkara yang gaib yang dituntut pada seorang hamba adalah wa mimma a'tainahum minal mal yukhrijuna shadaqata amwalihim alwajibata wal mustahabbata. Dan di samping dia membenarkan perkara yang gaib, dia mengeluarkan sedekah dari hartanya berupa sedekah yang wajib, infak yang sifatnya wajib atau yang mustahab dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, sedekah itu atau infak itu ada kalanya infak wajib, sedekah wajib, atau ada kalanya sedekah atau infak yang sifatnya mustahab sesuai dengan kerelaannya. Sedekah atau infak yang wajib adalah contohnya zakat mal. Kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, sudah satu tahun genap hitungan hijriah, bukan masehi, satu Syawal sampai barakafikum, ya, satu Syawal berikutnya, satu tahun, dan sudah mencapai nisab, emas berapa, perak berapa, barakafikum, maka wajib dikeluarkan. Tapi kalau belum mencapai nisab, sudah dikeluarkan, belum mencapai haul, sudah dia keluarkan, maka itu barakafikum tidak mengapa. Atau sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul, belum genap satu tahun, dia keluarkan terlebih dahulu, tidak mengapa. Namun kalau sudah mencapai haul, genap satu tahun, maka wajib. Barakallahu. Contoh sedekah yang wajib adalah zakat fitri. Maka anak-anak kita yang belum balik pun dizakatkan. Berapa? 3 kilo. Ini pendapat yang paling rajih. 3 kilo. Kalau di Indonesia berkafikum, maka memakai beras atau makanan pokok. Bukan memakai kurma. Bukan memakai uang, tidak sah. Seluruh madhab 4 Hanafi, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah bersepakat memakai uang tidak sah. Tapi kalau kita titip uang lalu nanti akan dibelikan beras, tidak mengapa. Tapi kalau kita titip uang lalu diberikan zakat kita berupa uang kepada fuqara wal masakin, maka tidak sah. Barakallahu. Oleh karena itu PNS-PNS yang mungkin diwajibkan atau karyawan yang diwajibkan oleh pihak kantor, sementara kita tahu akan disalurkan oleh mereka berupa uang, maka kita niatkan itu sebagai sedekah dan kita infak sendiri, zakat fitri sendiri melalui tangan kita. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, termasuk infak atau sedekah yang wajib adalah zakat hewan ternak apabila sudah mencapai nisabnya. Kemudian zakat dari hasil pertanian. Demikian pula sedekah infak karena nazar. Maka itu wajib untuk ditunaikan. Kalau saya berhasil dapat akhwat yang solihah itu, ya gitu ya, Mas Ron Malih ya. Nah, saya akan bernazar berinfak emas seberat kepala kerbau. Masya Allah. Ya sudah wajib kalau dia memang memiliki. Tapi kalau dia berkafikum tidak mampu, maka nanti ada kafaroh di situ. Ada penebusannya. Termasuk zakat yang wajib atau sedekah yang wajib adalah sedekah kepala keluarga kepada keluarganya, anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyah bisa amman yamliku qutahu. Cukuplah bagi seseorang itu dia mendapatkan dosa apabila dia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya. Istrinya berhak mendapatkan dari dia, anaknya berhak mendapatkan dari dia, tapi dia tahan, maka dia berdosa karena dia tidak memberikan infak sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sifatnya mustahab, di antara bentuk efek dari keimanan kita kepada perkara yang gaib, kita menginfakkan berupa infak yang sedek yang mustahab adalah di luar itu tadi, selain zakat mal, zakat fitri untuk keluarga, ada kelebihan untuk fakir miskin, untuk dakwah, untuk taklim, untuk masjid dan lain-lain, maka itu mustahab barakatuh. Dan pahalanya juga besar. Barakakum. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita sore hari ini. Semoga barakakum kita bisa mengambil pelajaran sedikit atau banyaknya, dan semoga kehadiran kita sore hari ini memperberat amalan kita, timbangan kita di hari kiamat besok. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hamdakum wa barakatuh.